بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال رحمه الله قال المصنف رحمه الله تعالى الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا سورة الجن آيات 18 Berkata al-musannif yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala ats-tsaniyatu masalah yang kedua annallaha la yarda sesungguhnya Allah tidak ridha ayyusyrika ma'ahu ahad Allah subhanahu wa taala disekutukan dengan sesuatu pun dengan seseorang bersamanya fi ibadatihi di dalam peribadahan kepadanya la malikun muqarrabun ya diibadahi atau disekutukan tidak juga dengan malaikat yang di dekat Allah Subhanahu wa taala wala nabiyyun mursalun tidak juga disekutukan dengan para nabi atau dengan nabi yang diutus wad dalilu qauli taala sebagaimana dalil firman Allah taala wa annal masajida lillahi dan sesungguhnya masjid-masjid itu hanya bagi Allah fala tad'u ma'allahi ahada maka janganlah kalian menyeru berdoa kepada Allah seiring itu pun kalian berdoa ya bersama Allah dengan sesuatu surat al-jin ayat 18 qala asyarhu penjelasan dari Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullahu taala hadhihi al-mas'alatu tsaniyah masalah yang kedua ini wahiya tadullu ala manhajis sahihi yang menunjukkan atas manhaj yang sahih yang benar wal qa'idatu sadidatu dan qa'idah yang benar pula fil ibadati dalam urusan peribadahan wa dzalikum dan demikian itulah annallaha la yarda sesungguhnya Allah tidak ridha ayyusyrika ma'ahu fi ibadatihi tidak ridha kalau diserikatkan bersama Allah di dalam peribadahannya la malakun muqarrabun tidak juga disekutukan dengan malaikat yang ada di dekat Allah wala nabiyyun mursalun tidak juga disekutukan Allah subhanahu wa ta'ala disekutukan dengan nabi yang diutus hadza mattafaqat 'alaihi kalimatur rusul maka di sini ada ittifaq artinya kesesuaian terhadapnya yaitu dengan kalimat rasul min nuhin ila muhammadin alaihi wassalatu wassalam dari mulai rasul itu adalah nabi dari nabi mulai dari nabi nuh sampai nabi muhammad alaihi wassalatu wassalam fa kullu rusul da'u qaumahum ila ikhlasil ibadati lillah dan setiap rasul mereka menyeru kaumnya mereka menyeru kaumnya kepada ikhlas kepada keikhlasan di dalam beribadah hanya kepada Allah walam yad'ur rusul alaihimus salatu wassalam dan tidaklah para rasul tersebut menyeru ila ibadatillah kepada ibadah Allah hakadha mutlaqah kepada ibadah ibadatullah secara mutlak tidak demikian bal muqayyadatun bil ikhlas tetapi diikat ya, dikait dengan kata al ikhlas ya. Sebab apa perlu dikait dengan ikhlas maknanya bahwasanya seseorang beribadah kepada Allah kalau tidak ada muqayyadah diikat dengan kalimat ikhlas maka pengertian ibadah sifatnya mutlak umum seperti misalnya seseorang kamu sudah beribadah kepada Allah sudah tapi apakah Perkataan ini tidak menutup kemungkinan seseorang itu pun beribadah kepada selain Allah, kan begitu. Tapi misalnya dengan kalimat kamu sudah beribadah secara ikhlas, artinya memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah saja, ini berbeda. Kalau apakah kamu sudah beribadah hanya kepada Allah? Sudah, itu artinya dia mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah saja. Tidak ada istimal bahwasanya seseorang itu beribadah kepada selain Allah. Ini perbedaannya. Berbeda dengan kalimat kalau apakah kamu sudah makan? Kalimat sudah makan, ya sudah makan. Bisa jadi makannya kemarin, kan begitu. Tapi kalau apakah kamu pagi ini sudah makan? Nah, berarti kan mengerucut kepada waktu tertentu. Tapi kalau kalimat makan sifatnya umum, dia bilang sudah, tapi kemarin kan bisa. Nah, ini kalimat yang menjadikan sifatnya itu am kemudian menjadi khusus. Sifatnya yang tadinya mutlak menjadi kait, terikat. Itu kalimat ikhlas di sini mengikat kalimat ibadah. Sehingga ketika seseorang beribadah kepada Allah dengan ikhlas, maknanya dia tidak beribadah kepada selain Allah. Tetapi ketika kalimat ikhlas itu tidak ada, sudah beribadah, ada kemungkinan ya, seseorang itu beribadah kepada selain Allah juga. Maka di sini bahwasannya walam yad'ur rusul alaihimussalatu wassalam, dan para rasul itu tidaklah menyeru ila ibadatillah, kepada peribadahan kepada Allah, hakadha mutlaqah, yang begitu saja secara mutlak, tidak. Bal muqayyadatun bil ikhlas, tetapi ibadah, kalimat ibadah itu diikat dengan kalimat ikhlas. Qala wala na'khudhu amsilatu 'ala dzalik, maka kita bisa mengambil contoh atas yang demikian itu. Qala al-mitsalul awwal, contoh yang pertama, qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Surat An-Nahl ayat ke-36. Dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, di dalam setiap umat rasulan, ada rasulnya, an i'budullaha wajtanibut tagut, di mana rasul tersebut menyeru agar kalian beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut tagut, dan menjauhi at-tagut, berhala-berhala. Surat An-Nahl 36. Dallat hadhil ayah, ayat ini menunjukkan ala ittifaqir rusul, tentang ittifaknya para rasul ala da'watin nas, dalam hal menyeru kepada manusia ila tauhidil khalis, menyeru kepada umat manusia dengan tauhid yang murni, tauhid yang murni, wal ibadah, wal ibadatil khalisah, dan menyeru kepada manusia untuk beribadah secara khalisah, secara murni pula. Fa inna Allah la yaqbalu minal ibadati, karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menerima dari peribadahan seseorang itu illa man kana khalisan lahu subhanahu wa ta'ala, kecuali apabila seseorang itu beribadah secara khalisan, ya, secara ikhlas, secara murni, hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sanian, yang kedua, ma qattahu Allah subhanahu wa ta'ala alaina min khabarin salih wa hud, apa yang telah Allah kisahkan kepada kita dari kabar atau berita tentang Nabi Saleh dan Nabi Hud. Berita tentang Nabi Saleh dan Nabi Hud. Wa qablahuma Nuh alaihi mussalatu wassalam, dan demikian juga nabi sebelumnya, yaitu Nabi Nuh alaihi mussalatu wassalam, semoga Allah memberikan salawat dan salamnya kepada mereka. Fa kulluhum qala, maka mereka semua menyatakan dalam firman Allah Ta'ala, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, ya qaumi, wahai kaumku, ibudullaha, berimanlah kalian, beribadahlah kalian kepada Allah, ma lakum, yang tidak ada bagi kalian min ilahin dari sesembahan-sesembahan ghairuhu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-A'raf 59. Kalimat ya kaum i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, selain di surat Al-A'raf 59, terdapat juga Al-A'raf 57 nya kalau tidak salah, sekitar itu. Jadi ada tiga, yaitu perkataan ini diungkit atau dikatakan juga oleh Nabi Saleh, Nabi Hud, dan Nabi Nuh. Jadi para nabi ini pun mengatakan perkataan yang sama, menyeru kepada kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Qala wa hadha huwa tauhidul uluhiyah, dan ini adalah merupakan bentuk tauhid uluhiyah. Alladzi kana fihi niza'i, yang dengan tauhid uluhiyah ini terjadilah an-niza'. An-niza' artinya perseteruan, perselisihan. Wal khusum, wal khusumati, dan terjadilah al-khusumah, yaitu permusuhan. Bainan nabiyina, antara para nabi, wa ummamihim, dan umat-umatnya. Jadi dengan sebab dakwah tauhid uluhiyah ini, para nabi dan umat-umat, sebagian umatnya yang tidak mengikuti terhadap apa yang didakwahkan oleh para nabi, terjadi an-nizah, perselisihan, terjadi al-khusumah, perseteruan. Qala wa tauhidul uluhiyah wa tauhidullah bil af'alil ibad. Tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah bi af'alil ibad, di dalam perbuatan-perbuatan hamba-hambanya. Allati sar'aha lahum, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan bagi mereka. Wa amarahum ayya'buduhu biha, dan di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan mereka agar mereka menyembah hanya kepada Allah di dalam peribadahan tersebut. Qala wa min ajli hadza tauhid, dan karena tauhid ini pula lah, kanat mufassilah, kanatil mufassilatu wal adawatu wal baghdha'u wa hazarur rus. Maka dengan sebab kalimat tauhid, tauhid uluhiyah dalam hal ini, adalah tauhid uluhiyah, maka terjadilah al-mufasilah. Mufasilah artinya perpisahan, terpisahkan. Wal adawah, permusuhan. Wal baghdha atau bughdhu, terjadi kebencian. Wa hazar ru'us, hazar ru'us ya semacam itulah. Intinya apa? Antara yang mendakwahkan tauhid dengan antara yang tidak menerima tauhid, kemudian terjadi perseteruan itu tadi. Maknanya sama, al-bughdu, al-adawah, al-hajar ru'us. Ini menjadikan bahwasannya dakwah dengan kalimat tauhid, terkhusus adalah tauhid uluhiyah, yang menjadikan kaum musyrikin kemudian melakukan perlawanan. Mereka tidak menerima bahwasannya sesembahan-sesembahan yang mereka kerjakan atau perbuat, mereka ibadahi selama ini, itu tidak mau untuk kemudian disingkirkan. Ini lantaran dakwah tauhid uluhiyah. Kalau masalah dakwah tauhid rububiyah, orang-orang musyrikin Quraisy menerima. Ketika ditanyakan siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka menerima. Mereka katakan Allah. Siapakah yang menurunkan rezeki, siapakah yang menurunkan hujan dari langit. Orang-orang musyrikin Quraisy menerima bahwasannya semua itu yang melakukan adalah Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mengakui Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang memberi rizki, zat yang memberi hujan dan seterusnya. Tetapi manakala dakwah itu mereka diperintah untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan, berhala-berhala yang selama ini mereka jadikan sebagai tempat ibadah, mereka menolak. Ini menunjukkan bahwasannya tauhid rububiyah, orang-orang musyrikin Quraisy sudah beriman. Tetapi ketika menyangkut tauhid uluhiyah, menghilangkan berbagai sesembahan dan meyakini hanya Allah lah subhanahu wa ta'ala yang satu-satunya zat yang disembah, mereka menolak. Ini terkait masalah tauhid uluhiyah. Sehingga dikatakan dengan dakwah tauhid uluhiyah ini, mereka menjadikan sebab terpisahnya atau terjadinya permusuhan dengan orang-orang kafir. Qala qauluhu la malikun, la malakun muqarrabun. Tidak juga Allah subhanahu wa ta'ala disekutukan dengan malaikat yang dekat padanya. Yang dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-malak, al-malaku wahidun malaikah, wahidun al-malaikah. Al-malak adalah bentuk mufrad, bentuk tunggal dari al-malaikatu. Al-malaikatu adalah jamak dari al-malak. Ma'khudun, al-malak atau malaikah, malaikat, ma'khudun diambil minal ulukati, dari kata al-ulukah. Diambil dari kata al-ulukah. Wahya ar-risalatu, yang artinya adalah ar-risalah. Wal malaikatu, maka al malaikah adalah ibadullah al mukramun, adalah termasuk hamba-hamba Allah al mukramun yang dimuliakan. Alladzina la yasbiqunahu bil qauli. Sifat daripada malaikat itu adalah, yaitu termasuk makhluk Allah, la yasbiqunahu, mereka tidak pernah mendahului. Bil qawli, di dalam berbicara. Ini sifatnya. Wahum bi amrihi ya'maluna, dan mereka para malaikat itu senantiasa bi amrihi ya'maluna, terhadap perintah Allah ya'maluna, senantiasa mengamalkannya. Dengan kata lain, malaikat tidak pernah membantah. Ini sifat dari malaikat, selalu taat kepada Allah. Apa yang diucapkan oleh Allah, dikatakan oleh Allah, perintah yang diperintahkan oleh Allah ditunaikan oleh malaikat. Wa madatul khalaqahum an-nur, dan bahan penciptaan mereka ya, ini adalah an-nur, dari cahaya. Jadi malaikat dibuat atau diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terbuat dari an-nur, cahaya. Qala kama sahha bidzalikumul khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana telah sahih ya, tentang masalah kabar dibuat dari apakah malaikat itu ya, sebagaimana yang telah dikabarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat catatan kakinya. Kabar itu berasal dari hadis akhrajahu Muslim fi sahihihi. Hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Min hadisi Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nurin. Diciptakan malaikat itu dari cahaya. Wa khuliqal jannu, dan diciptakan jin itu min marijim minnar, yaitu dari marijim minnar, yaitu api, dari api. Wa khuliqa adamu, dan diciptakan Adam, mimma wusifa lakum, dari apa-apa yang telah disifatkan bagi kalian. Bisa dilihat dari kitab Az-Zuhud Warqa'iq bab fi ahaditsi mutafarriqah, hadis nomor 7420. Ini tentang penciptaan malaikat yang diciptakan dari an-nur, cahaya, jin dari api, dan kemudian manusia dari tanah. Qalafal insan, maka qalafal insu makhlukun minat turab, adapun manusia diciptakan dari at-turab, tanah. Wal janu makhlukun min nari, sedangkan jin diciptakan dari api. Qala wal malaikatu makhlukun min nurin, adapun malaikat diciptakan dari cahaya. Qala wa hum muqarrabuna ila Allah subhanahu wa ta'ala makanan wa makanatan. Mereka adalah al-muqarrabun, makhluk Allah yang dekat ila Allah, dekat kepada Allah azza wa jalla. Makanan, baik kedudukannya, makanatun ataupun posisinya, baik posisi maupun kedudukannya. Famin haythul makan, dari sisi al-makan, dari segi keberadaan atau kedudukannya, posisinya dia di mana. Fahum fis samawat, malaikat itu berada di langit. Wa min haythul makanata, dan dari sisi al-makanah, derajat kedudukannya. Istifa, istifa'ullahi lahum, istifa'ullahu lahum, yaitu Allah memilih mereka, memilih ya dari sekian makhluknya, Allah memilih mereka sehingga mereka adalah termasuk makhluk-makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat. Qala wa ja'alahum rusulan mukallafina bi wadha'ifin. Kemudian Allah menjadikan di antara mereka rusulan. Ada malaikat yang tugasnya diutus. Ya, mukallafin, yang diberi beban sebagai utusan. Bi wadha'ifin, dan dengan tugas itulah, sebagai utusan itulah, kemudian ya, satu dari malaikat tersebut yaitu yang bernama wa minhum Jibril alaihi salatu wasalam, dan dari mereka yang diutus itu adalah Jibril. Ini nama malaikat. Aminullah ala wahyi. Malaikat Jibril adalah amin. Makhluk yang terpercaya. Artinya kepercayaan Allah azza wajal untuk menyampaikan wahyunya, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa safiruhu ila anbiya'ihi wa rusulihi. Safir yaitu sebagai utusan kepada para nabi dan rasul-rasulnya. Ini pengertian malak, pengertian malakun, malaikat. Qala wan nabiyyu, adapun pengertian nabi, ma'khudun min an-nabawah atau an-nabawah, yaitu diambil dari kata nabawah, bimakna al-makanul murtafi'. Nabawah maknanya adalah al-makanul murtafi', tempat yang ditinggikan. Au min an-naba, atau dari kata an-naba, wa huwa al-khabarul azim, yaitu yang disebut dengan khabar atau kabar, berita yang amat besar. Ini an-naba, artinya berita yang sangat besar. Wasilahan, secara istilah, rajulun min bani Adam, yaitu seorang laki-laki dari kalangan bani Adam, keturunan Nabi Adam. Auhallahu ilaihi bisyar'i, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepadanya dengan membawa syariat. Wa amarahu bitablighihi, dan memerintahkan kepada nabi tersebut untuk menyampaikan syariatnya. Au jaa bitaqriri syariati sabiqatu, atau jaa, dia datang, nabi itu datang bitaqriri untuk menetapkan syariat, untuk menetapkan syariat. Syariat yang mana? Sabiqah, syariat yang terdahulu. Ya, syariat yang terdahulu seperti Nabi Ilyas. Dia nabi tapi tidak mendapatkan wahyu yang baru, tapi hanya untuk menetapkan syariat yang terdahulu. Nanti disebutkan sini. Qala wa hadha huwa ghairu ta'rifil masyhur, maka ini adalah, dalam hal ini ada selain ta'rif yang masyhur, yang terkenal. Wa ta'riful masyhur khata, adapun definisi yang masyhur sekarang ini tentang pengertian nabi itu salah menurut Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala. Wa ta'riful ladzi kana masyhuran indana, adapun definisi tentang nabi yang dikenal sekarang ini atau yang masyhur sekarang ini menurut kita, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam istilahan, sesungguhnya nabi, nabi secara istilah adalah rajulun auha ilaihi bisyar'in, seseorang yang mendapatkan wahyu kepadanya dengan membawa syariat. Walam yu'maru bitablighihi, dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Hadza qasir, dan ini adalah sesuatu yang kurang definisi ini. Kita dapati kan definisi nabi sekarang itu kan begitu. Nabi adalah seseorang yang mendapatkan wahyu tapi tidak diberi tugas untuk menyampaikan. Ya, tidak ada tugas tabliknya. Nah, kita dapatkan definisi tentang Arti kata Nabi itu seperti itu, yang masyhur, ya, kita sering dapati. Bahkan di buku-buku pelajaran agama pun, ya, di SLTP atau di SLTA ataupun mungkin bahkan di SD, mendefinisikan Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapat wahyu, membawa syariat, tapi tidak diperintah untuk menyampaikannya. Kalimat yang demikian ini, definisi yang demikian ini, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, keliru. Qala was-shawabu, adapun yang benar, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, insyaallah ma qarartuhu anifan, apa yang telah aku baca tentang definisi tersebut tadi, yaitu rajulun min bani Adam, yaitu seorang laki-laki dari keturunan Nabi Adam, auhallahu ilaih, di mana Allah mewahyukan kepadanya bisyar'in, dengan syariat. Wa amarahu bitablighihi, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Au jaa bitakriri syariati sabiqah, atau dia datang untuk menetapkan syariat yang telah terdahulu. Ini definisi nabi yang dikemukakan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala. Mithlu contohnya ulil azmi was-salih was-su'aib wa hud, dari kalangan ulil azmi Nabi Saleh, Nabi Su'aib, Nabi Hud. Ini adalah al-anbiya. Ini adalah mereka para nabi. Para nabi yang diberi wahyu dan diperintah untuk menyampaikannya. Au jaa bi taqriri syari'ah as-sabiqah, atau seorang nabi yang ditakriri syari'ati sabiqah, yaitu yang menetapkan syariat yang terdahulu. Siapakah mereka? Ka'anbiya'i Bani Israel, seperti para nabinya Bani Israel. Baina Musa wa Isa, yaitu di antara interval masa, antara masanya Nabi Musa dengan masanya Nabi Isa. Nah, dalam kurun antara Nabi Musa dan Nabi Isa ini ada masa. Ada masa di mana di situ Bani Israel memiliki para nabi. Antara Nabi Musa, Nabi Isa, ada para nabi lagi di sini, di antara ini. Nah, para nabi tersebut, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, fa innahum ja'u, mereka para nabi, ya, dalam kurun antara Nabi Musa dan Nabi Isa tersebut, bitakriri syari'ati Musa, untuk menetapkan syariat yang sudah dibawa oleh Nabi Musa. Mithlu, seperti Nabi apa? Yusha bin Nun alaihissalatu wassalam, seperti Nabi Yusha bin Nun. Ini Nabi Yusha ini hidup antara Nabi Musa dan Nabi Isa. Yusha, Nabi Yusha alaihissalatu wassalam tidak menerima wahyu, tetapi dia diutus dalam rangka untuk apa? Takrir, menetapkan syariat yang telah dibawa oleh Nabi Musa. Artinya tidak ada syariat baru, tidak ada wahyu baru, tetapi Nabi Yusha ini meneruskan syariat yang telah dibawa oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ini contoh yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala tentang pengertian Nabi. Jadi pengertian Nabi bukanlah sebagaimana definisi yang berkembang pada masa sekarang itu, di mana menyatakan definisi tersebut yaitu seorang laki-laki keturunan Nabi Adam yang diberi wahyu dan tidak diperintah untuk menyampaikan wahyu tersebut. Ini adalah definisi yang salah. Definisi yang benar menurut Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, dan ini adalah yang terlengkap definisi ini, yaitu seorang laki-laki keturunan Nabi Adam, Allah memberi wahyu kepadanya dan Allah memerintahkan kepadanya untuk menyampaikannya kepada kaumnya, atau seorang yang datang untuk menetapkan syariat nabi yang terdahulu. Qala wa dalilu ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam mursalun, dan dalil bahwasanya nabi itu diutus, mislur rasul, sebagaimana juga rasul. Artinya nabi diutus sebagaimana juga rasul diutus. Kalau definisi rasul itu kan diutus kemudian menyampaikan kepada umatnya, kan begitu. Nah, kalau definisi yang sekarang berkembang, nabi diutus tidak menyampaikan kepada umatnya, iya kan? Nah, sekarang dalilnya apa? Bahwasanya seorang nabi itu diutus tugasnya sama seperti seorang rasul. Apa tugasnya sama? Yaitu menyampaikan, tabligh, menyampaikan. Maka dalilnya adalah kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, qaulul haq jalla wa ala, sebagaimana firman al-haq yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalna min qablika, dan tiadalah kami mengutus orang sebelum engkau, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min rasulin, dari seorang rasul, wala nabiyyin, dan tidak pula dari seorang nabi. Ingat, di sini wala nabiyyin artinya di sini min rasulin wala nabiyyin, diutus seorang rasul dan juga seorang nabi. Di mana kami mengutus sebelum engkau dari seorang rasul dan juga dan tidak juga dari seorang nabi, illa, kecuali, idza tamanna al-qasyaitanu fi umniyatihi, kecuali apabila syaitan berangan-angan, ya, berangan-angan untuk bertemu dengan para nabi tersebut, kemudian menggoda nabi tersebut, umniyati, untuk kemudian tidak menyampaikan, menggoda untuk kemudian mendiamkan risalah tersebut, tidak menyampaikan. Qala fal ayatu nasun ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam mursalun mithlu rasul. Maka berdasarkan ayat ini, Al-Hajj 52, menunjukkan bahwasanya ini adalah nas, ini adalah dalil, ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam mursalun, sesungguhnya nabi itu termasuk mursalun, orang yang diutus, mithlu ar-rasul, sebagaimana juga rasul. Wala ya'rifu, dan tidaklah, atau wala ya'rafu, dan tidaklah diketahui, annallaha auha ila rajulin, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada seseorang, wa amarahu bil qu'ud, kemudian Allah mengutus seseorang, mengutus nabi atau mengutus nabi ini, wa amarahu bil qu'ud, kemudian memerintahkannya hanya sekedar duduk saja, fi baitihi, di rumahnya. Paham ini? Jadi tidak mungkin Allah mengutus seseorang kemudian hanya diperintah duduk saja di rumahnya. Artinya apa? Artinya tidak berdakwah. Artinya apa? Artinya tidak menyampaikan wahyu. Artinya tidak menyampaikan risalah. Tidak mengajak umat kepada jalan al-haq, jalan kebenaran. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah mengutus nabi kemudian hanya untuk duduk-duduk saja di rumah. Tidak mungkin. Ini kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Sehingga definisi nabi adalah sesuatu yang harus diperbaiki, yang berkembang di masyarakat pada sekarang ini. Qala wa la'allahu yazidu hadza tawdihan. Maka berkaitan dengan ini, kita tambahkan tentang penjelasan perihal nabi, pengertian nabi ini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat banu Israil, adalah dari kalangan Bani Israil, tasusuhumul anbiya'u, mereka mengatur para nabinya, para nabi atau pengertiannya, para nabi mengatur urusan mereka, urusan Bani Israil. Fakullama halaka nabiyun khalfahu nabiyun, maka ketika nabi tersebut binasa, khalfahu nabiyun, maka di belakang ada nabi lagi. Wala nabiyya ba'di, dan tidak ada nabi setelah itu. Artinya terus menerus ada nabi, ada nabi, ada nabi. Dan kalimat di sini tasuhumul anbiya, para nabi itu mengatur mereka, mengatur siapa? Mengatur Bani Israil. Artinya apa di sini? Di sini menunjukkan bahwasanya para nabi itu adalah sebagai orang yang berdakwah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Qala qad ja'alallahu siyasah. Qad ja'alallahu siyasah hadhil ummah. Maka Allah telah menjadikan siyasah, urusan umat ini, fil ulama, di kalangan para ulama. Allah menjadikan urusan umat ini, yang mengurusi umat ini, yang mengurusi umat manusia ini adalah fil ulama, di kalangan para ulama. Fal anbiya'u du'atun wa ma'lumun wa mursidun, dan para anbiya adalah du'at, orang-orang yang menyampaikan. Wa mu'allimuna, bukan ma'lumun, wa mu'allimuna, dan orang-orang yang mengajarkan ilmu, orang-orang yang mengajarkan ilmu, wa mursyidun, dan orang-orang yang membimbing umat, wa minhum, dan dari kalangan mereka para nabi itu, man huwa rasulun nabi, ada yang rasul juga sekaligus nabi, wa huwa man kanat syari'atuhu mustaqillatun, dan ada pula di mana nabi dan rasul itu mereka dia memiliki syariat yang mustaqillah, syariat yang berdiri sendiri. Wa minhum man huwa nabi, dan di antara mereka ada yang nabi saja, ada yang nabi dan rasul dan nabi, ada yang nabi saja. Wa huwa man jaa muqarrarun li syari'ati min qablihi, yaitu yang datang untuk menetapkan syariat para nabi sebelumnya. Jadi ada yang rasul dan nabi, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain rasul juga nabi. Ada yang diutus oleh Allah hanya sebagai nabi saja. Nah, ini yang kadang-kadang definisi ini yang menjadikan, oh kalau nabi kalau begitu tidak rasul. Berarti kalau namanya rasul kan mursalun, diutus membawa wahyu, itu berarti tabligh, menyampaikan. Nah, kalau seseorang diutus hanya sebagai nabi, maka dia tidak diperintah untuk menyampaikan. Ini definisi-definisi yang akhirnya menjadi keliru. Ini penjelasan Syekh Ubaid Al-Jabir yang fidzahullahu taala tentang masalah nabi. Qala hadhil ayah, maka ayat ini, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan sesungguhnya masjid-masjid itu hanyalah bagi Allah, maka tidak boleh kalian menyeru berdoa bersama Allah ada dengan sesuatu yang lainnya. Qala wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu hanyalah bagi Allah. Al-masajid mawadi'us shalah, yang dikatakan masajid adalah mawadi'us shalah, tempat-tempat di mana digunakan untuk sholat. Sawa'un kanat mabniyatun, baik tempat tersebut dalam keadaan berbentuk bangunan, artinya ada bangunannya seperti musola, masjid, au ardon, atau hanya tanah saja, la bina'a fiha, tidak ada bangunan di atas tanah tersebut. Wasummiyat al-masajid, maka dikatakan sebagai al-masajid, li'annaha mawadi'us sujud, karena disitulah tempat-tempat dilakukannya sujud, maka dikatakan masajid. Wasujudu, adapun as-sujud, salah satu dari gerakan sholat yaitu sujud, asrafu arkanis sholat wa'a'zamiha, yaitu salah satu rukun sholat yang paling mulia dan paling agung, ini sujud. Qala fala tad'u ma'allahi ahada, dan janganlah kalian menyeru berdoa kepada Allah diiringi dengan berdoa kepada selainnya. Maka dalam firman Allah taala ini, nahyun 'anil syirki 'am, yaitu larangan dari melakukan perbuatan syirik secara umum. Wa 'anid du'a'i ma'allahi khassah, dan dari berdoa, memerintahkan untuk berdoa kepada Allah secara khusus saja. Li'anna du'a'a huwal ibadah, karena sesungguhnya doa itu adalah merupakan bentuk ibadah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Wasyirku fil lughah, adapun syirik secara bahasa, at-taswiyatu, at-taswiyah artinya menyamakan. Wa fil istilahi taswiyatu ghairullahi billah, secara istilah syirik itu adalah taswiyatu ghairillah, menyamakan selain Allah billah, dengan Allah, menyamakan patung dengan Allah, ini syirik. Menyamakan apa berhala lainnya dengan Allah, ini syirik. Menyamakan ulama dengan Allah, ini syirik. Menyamakan malaikat dengan Allah, ini syirik. Menyamakan para nabi dengan Allah, ini syirik. Menyamakan orang-orang saleh dengan Allah, ini syirik. Bagaimana bisa dikatakan menyamakan? Karena seseorang ketika dalam kesusahan misalnya, dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Tapi seiring dengan itu, ada orang yang dalam kesusahan dia meminta bukan kepada Allah, tapi meminta datang ke kuburan yang di situ katanya kuburannya orang-orang saleh. Berarti kuburan orang saleh disamakan dengan dengan Allah. Ini berarti melakukan kesyirikan. Ini namanya syirik. Ya, beda dengan syiriknya orang Sunda. Kalau orang Sunda bilang syirik, artinya apa? Hah? Iri. Ya, artinya iri. Syirik. Itu sih syirik aja katanya. Maksudnya bukan itu sih menyekutukan Allah saja, bukan. Artinya menyalahi tahu. Maksudnya dia sih memang dengki aja, iri aja itu. Itu beda. Kalau kita tidak memahami uruf budaya, kita akan terkecoh. Ya kan? Ya sama seperti orang Jawa lah. Makanya dengan anak iwa orang. Kalau tidak mengerti uruf, iwa artinya ikan. Dikiranya sudah makan, ada lauknya, maksudnya kan lauk. Bukan berarti ikan, semata-mata pengertiannya ikan, kan begitu. Ini uruf. Bahasa itu perlu dipelajari, kadang-kadang harus mempelajari urufnya. Kadang-kadang pengertiannya berbeda. Berbeda. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita tentang masalah yang kedua dari kitab Syarah Salasatul Usul. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang mau bekerja sama dengan ahlul bidah itu siapa maksudnya ahlul bidah ini? Jadi sebab ahlus syirik juga bisa dikatakan ahlul bidah. Kenapa? Karena yang namanya bid'ah itu ada bid'ah yang mukaffirah. Bid'ah mukaffirah seperti orang datang ke kuburan minta-minta ke kuburan. Ini bid'ah, tetapi mukaffirah. Kenapa mukaffirah? Karena syirik. Nah, ini pengertian ahlul bidah harus dirinci lagi. Adapun misalnya ahlul bidah yang seperti kelompok-kelompok Islam Sempalan yang mereka juga memerangi kesyirikan, maka dalam hal ini ketika kita berdakwah, kita harus melihat siapa teman, siapa kawan. Jangan kemudian kita beranggapan bahwasanya bersama ahlul bidah itu akan menjadi kawan. Jangan. Karena apa? Karena kalau nanti setelah memberantas kesyirikan, yang berikutnya kitanya yang diberantas oleh ahlul bidah ini, manakala kita tidak memiliki kekuatan. Maka yang terbaik ketika kita memberantas kesyirikan adalah dengan berdakwah secara hikmah. Walaupun kita sendirian, semampu kita untuk berdakwah menyampaikan tauhid dengan cara yang hikmah. Artinya dengan cara yang hikmah, dengan perkataan yang benar, yang jujur, perkataan yang santun, sehingga orang-orang bisa menerima. Kalaupun belum bisa menerima, tidak menimbulkan gejolak. Umumnya yang menimbulkan gejolak rata-rata biasanya tingkah pola daripada orang yang dakwah itu terlalu berlebihan. Khususnya untuk daerah Solo. Khusus daerah Solo, kalau kita menyampaikannya dengan sopan, dengan halus, itu biasanya menerima. Kalaupun tidak menerima, tidak mungkin untuk kemudian menentang pada saat itu. Ini penting. Yang kedua, dakwah memberantas kesyirikan memerlukan kesabaran. Jangan kemudian kita berangan, sekali kita berbicara kemudian diikuti. Jangan. Walhamdulillah kalau kita sekali bicara terus lantas diikuti. Tetapi kita kalaupun tidak diikuti terus dakwah itu, dari sisi yang lainnya atau waktu yang lainnya terus, maka oleh karena itu dakwah harus dilandasi dengan kesabaran. Menjelaskan orang yang misalnya masih yakin dengan keris, dengan batu akik, dengan apa-apa, harus perlahan-lahan. Artinya terus disampaikan, dengan cara-cara yang hikmah. Adapun menggandeng dengan ahlul bidah dan lain sebagainya, wallahu a'lam, ahlul bidah tidak akan tertarik dengan dakwah, dakwah tauhid, tidak akan tertarik. Pengalaman. Kalau ini pengalaman, kebanyakan mereka lebih tertarik dakwah yang apa? Langsung memberantas kemaksiatan. Tidak ada yang tertarik ahlul bidah itu dengan dakwah tauhid. Tapi kalau ada orang mabuk-mabuk, kelompok-kelompok Sempalan itu bagaimana sikapnya? Hah? Bagaimana sikapnya? Langsung kan? Bikin pasukan, geruduk, berantas orang yang mabuk-mabuk. Betul tidak? Tapi manakala ada haul, tahu haul, upacara haul, 1000 tahun, Habib ini, Kiai ini, adakah alul huda kemudian bikin pasukan grebek? Ada? Tidak ada. Tidak ada alul huda yang melakukan. Beraninya dengan pemabuk yang akalnya tidak waras. Beraninya dengan para penjudi yang duitnya sudah habis. Itu alul huda. Adapun terhadap orang yang melakukan kesyirikan, coba contohnya kemarin di Solo, orang yang mabuk sampai baku tikai sampai ada yang meninggal kan? Yang di mana? Sukasura. Mana itu? Semanggi itu loh. Semanggi terus lagi ke selatan. Kan dulu itu tahun berapa itu? Tahun yang lalu kalau tidak salah. Sampai preman-preman akhirnya turun tangan, kompak juga premannya. Ini juga dari masa yang menamakan dirinya Laskar Islam juga. Akhirnya baku tikai. Padahal preman ini pun masih dalam posisi mungkin dia muslim, mungkin ada yang sholat, ya kan? Di sininya juga muslim. Akhirnya muslim dengan muslim bertumpah darah. Ini cara dakwah yang tidak hikmah. Tapi yang jelas sudah syirik, misalnya model di Masjid Riyadh, Pasar Kliwon. Oh, Masjid Riyadh. Ini kok geleng kepala terus ini? Pasar Kliwon yang dekat alun-alun Gading Selatan itu, alun-alun Kidul. Kan di situ ada masjid yang itu setiap haul mereka pada tawaf di situ, di masjid yang di situ ada kuburannya, kuburannya Habib Anis atau apa ya. Mana kelompok-kelompok Islam yang katanya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Mana? Padahal ini adalah kesyirikan. Ini jauh lebih besar dosanya daripada orang yang mabuk. Betul tidak? Syirik itu lebih besar dosanya daripada orang minum khamr. Ini orang minum khamr kabair, termasuk dosa-dosa paling besar. Adapun kesyirikan di atas kabair. Coba, mana ada kelompok Islam, laskar Islam memberantas katanya amar ma'ruf nahi munkar? Mana ada? Nah, jelas model kesyirikan ini banyak yang tertipu karena simbol-simbol Islam yang digunakan. Kabair kan pakai imamah, pakai kopiah putih, pakai baju koko, ya kan? Kesannya itu acara ritual Islam. Padahal itu justru musuh pertama dalam dakwah para rasul. Musuh pertama dakwah para rasul adalah memberantas yang seperti ini, yang dilakukan oleh para habaib ini, nyembah-nyembah kuburan itu. Ini yang pertama. Bahkan untuk masalah khamr, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya apa? Bertahap. Ini menunjukkan bahwasanya kelompok-kelompok Islam sempalan itu tidak mendakwahkan tentang dakwah tauhid. Tahunya cuma ya kemaksiatan yang judi, berantas. Diskotik-diskotik didatangi, berantas. Itu karena tidak memberi upeti. Kalau memberi upeti dilewati diskotiknya. Kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua apa tadi? Kesyirikan yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama, kita tidak mentaati. Kalau pemerintah memerintahkan kepada kita, kita tidak taati. Karena itu adalah bentuk apa? Kemungkaran. Kita tidak ada ketaatan dalam hal yang mungkar. Yang kita taati kepada pemerintah adalah dalam hal yang ma'ruf. Kita tidak mentaati. Yang kedua, kalau kita ingin mendakwahi, maka pemerintah dalam hal ini adalah pimpinan pemerintahnya. Kalau kita mau menasehati, maka nasehati dengan cara sembunyi. Misalnya SMS langsung ke SMS nomor handphonenya pimpinan ataupun entah itu wali kota, gubernur atau presiden langsung, ya SMS bisa. Kan di sana model Pak SBY kan ada nomor SMS-nya toh. Kemudian kalau tidak bisa, kita menyurati dengan cara sembunyi-sembunyi. Jangan kemudian di mimbar kita mengkritik pemerintah, ini kesyirikan, ini melakukan upacara misalnya larung sesaji, ini itu, wah itu. Misalnya seperti itu. Jangan dipublikasikan nasihat kita, tetapi nasihat kita lakukan dengan cara tersembunyi. Dan itulah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil tangan penguasa itu dan bicarakan dengan cara yang tersembunyi. Kalau ternyata apa yang kita nasihatkan itu diikuti, maka itu adalah sebuah kebaikan. Kalau misalnya tidak diikuti, maka tanggung jawab kita sudah lepas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mendakwahi pemerintah. Jadi jangan diungkap di tempat terbuka. Baik, sampai di sini. Ada lagi? Ya. Ya, mengenalnya gara-gara hidayah. Ya, itu hidayah. Ya, biasanya orang-orang yang seperti itu murni dia ingin mencari kebenaran, bukan fanatik, bukan fanatik buta. Kan ada orang mengikuti kelompok sembalan fanatik buta. Benar salah pokoknya kelompokku. Tapi kalau orang yang mencari kebenaran, dia akan melihat loh kok ini salah. Ya. Kok mengatakan bahwasanya pemerintah ini togut misalnya. Tapi kok ketika pimpinannya ditahan, ya, ketika ada masalah dia mengadu ke polisi misalnya. Bukankah polisi itu pemerintah? Kan begitu. Bukankah polisi itu pemerintah? Kalau demikian kenapa kok mengadu kepada togut? Kan aneh bin ajaib. Ya, ini ajaib wa gharaib yang seperti ini, ya. Menuduh pemerintah togut tapi ketika ada masalah dia ya, mendekati togut tersebut. Nah, ini tidak konsisten. Kondisi-kondisi yang seperti ini kalau orang itu mencari al-haq, mencari kebenaran, dia berpikir kok aneh ya sikapnya seperti ini. Kan begitu. Ini kalau dia mencari kebenaran. Kemudian misalnya di kelompoknya dia baiat. Kalau orang mencari kebenaran akan bertanya, kalau baiatnya kepada khulafa apa kepada khalifah, kepada pemerintah, maka ketika ada apa-apa pemerintah bisa menyantuni. Misalnya kalau baiatnya kepada pemerintah, pemerintahan Islam misalnya, kalau ada pencuri bisa dipotong, kan begitu tangannya, hukum Islam. Tapi ini baiatnya ke pemimpin lokal atau pemimpin interlokal. Begitu dia membatalkan sendiri baiatnya, tidak ada sanksi. Ini menunjukkan ini imamnya ini bukan pemerintahan yang sah. Buktinya apa? Lah dia mau menindak orang yang baiat, yang membelot ini dari baiatnya, tidak berani. Kenapa tidak berani ditindak? Lah kalau ditindak diberi hukuman, nah nanti dia kena hukum oleh hukum siapa? Oleh hukum siapa? Oleh hukum negara, kan gitu. Jadi ini imam apa ini kalau begini? Pantasnya ya ininya imam ini saja lah, imam Nawawi atau imam siapa? Ini imam katanya. Kalau imam beneran harusnya anggotanya membelot, ada tindakan, kan begitu. Nah ini tidak ada. Ini. Nah kalau orang mencari kebenaran dia akan berpikir kok begini ya baiat. Tidak benar ini baiatnya. Kan begitu. Ya kita tanggapi, kalau antum ingin Islam yang biasa-biasa, ya saya ini Islam biasa-biasa saja. Saya tidak ikut kelompok manapun juga. Jadi kalau orang awam itu, ya, kita kelompok-kelompok yang lain. Iya, ketika itu kita akan katakan kepada dia, kamu pun berkelompok, kamu kelompok Islam biasa. Lah ya iya kan. Sekarang bagaimana kita hidup tidak berkelompok? Bisa kan? Ini fitrah manusia hidup berkelompok. Manusia itu apa bahasa Latinnya? Homo. Homo sapien kan? Tidak mungkin manusia hidup sendiri. Tidak mungkin tidak berkelompok. Sekarang kita mau sholat saja di masjid, berkelompok tidak? Nunggu berjamaah. Kan begitu. Berkelompok. Mau kuliah, kuliah sendirian. Tunggu berkelompok. Mana ada manusia tidak berkelompok? Kan begitu. Dijelaskan makna kelompok itu apa. Nah, nanti di situ dijelaskan kelompok itu kan. Kenyataannya sekarang manusia kan butuh kelompok loh, butuh. Nah sekarang ada kelompok yang benar, ada kelompok yang tidak benar, kan begitu. Jadi kita jangan ingkari dulu kelompoknya. Kalau hidup berkelompok itu sudah mesti, kan begitu. Nah, sekarang masalahnya ada kelompok yang benar, ada kelompok yang tidak benar itu. Kau harus ikut kelompok yang benar. Bukan kau, saya tidak mau berkelompok. Ya salah sikap seperti ini. Umat Nabi Muhammad SAW sendiri berkelompok. Kelompoknya apa? Kelompok Islam. Kan begitu. Nah terus enggak mau berkelompok. Nah, dudukan masalah kelompok ini. Itu yang pertama. Dudukan masalah pengertian kelompok. Jangan sampai terjebak dengan istilah saya tidak mau berkelompok. Ya tidak bisa hidup tidak berkelompok. Oh, dia pulang ke rumah juga berkelompok dengan bapak ibunya. Iya toh? Kan begitu. Jadi jangan diingkari fitrah manusia untuk ya, memiliki in-group. Itu jangan diingkari. Jadi kita harus mendudukkan ya, bahwasanya yang namanya kelompok itu ada al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, ada firqah yang dolal, yang sesat. Nah, jadi kita jangan terbawa arus dengan cara berpikir dia, saya enggak mau berkelompok-kelompok. Jangan terbawa arus kita. Loh, kalau tidak berkelompok terus bagaimana? Kalau kamu hidup di Indonesia saja berkelompok, menjadi warga negara Indonesia, itu kan kelompok terbesar. Diperkecil lagi kamu hidup di Provinsi Jawa Tengah, itu kelompok. Lebih mengecil lagi kamu hidup di Kota Surakarta, kelompok lebih kecil lagi. Sampai kamu hidup di RT, itu kelompok yang terkecil. Kamu berkelompok, kan begitu? Jelaskan masalah kelompok ini. Begitu kita masuk menjelaskan tentang orang-orang yang katanya tidak mau berkelompok. Jangan mengatakan saya pokoknya non-blok. Ya itu, kelompoknya ya non-blok itu. Kan begitu? Iya enggak? Saya enggak mau blok ini, blok ini. Pokoknya saya non-blok. Ya berarti kamu bikin blok sendiri. Namanya non-blok. Kan cara berpikirnya aneh. Iya kan? Gitu. Nah, seperti itulah. Harus diluruskan cara berpikirnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, dudukan masalah-masalah seperti itu. Ini masalah pemahaman masalah. Ada lagi? Mustaqilah itu artinya berdiri sendiri. Istiqlal, merdeka. Masjid Istiqlal artinya masjid kemerdekaan, berdiri sendiri dia. Kapan dakwah tauhid itu selesai? Tidak akan pernah selesai sampai Allah memberikan keputusannya. Kaum muslimin dijadikan sebagai, artinya memiliki kedudukan yang tinggi, mungkin dia bisa mendirikan khilafah. Jadi dakwah salafiyah tidak menafikan khilafah. Kita mendukung kalau terbentuk kekhalifahan, itu yang kita inginkan. Tetapi bagaimana mewujudkan kekhalifahan ini? Apakah dengan cara demonstrasi? Tidak mungkin. Maka untuk yang seperti ini, kita merujuk kepada apa yang sudah dilakukan oleh para sahabat dulu. Bagaimana mereka mewujudkan khilafah Islamiyah itu. Kan begitu. Dari mana memulainya? Dari dakwah tauhid. Menanamkan akidah as-sahihah, akidah yang benar. Menghilangkan kesyirikan. Tidak mungkin orang akan bisa menegakkan khilafah sementara dia masih bergelut dengan kesyirikan. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah akan memberikan pertolongan an-nusrah kepada hamba-Nya yang dalam keadaan apa? Dalam keadaan masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, untuk mewujudkan sebuah khilafah, harus dibersihkan dulu umat ini. Harus ditata, ditata akidahnya, ditata akhlaknya. Ini, kapan itu selesainya? Wallahu a'lam. Artinya kita tidak memiliki target-target prioritas sebagaimana kita ingin menggulingkan sebuah kekuasaan. Yang jelas, kita diperintahkan berdakwah. Kita diperintahkan untuk menyebarkan tauhid, memberantas bid'ah, memberantas kesyirikan. Itu. Karena sesungguhnya kalau target dakwah itu dengan terbentuknya khilafah, maka jelas para anbiya terdahulu ada yang tidak sampai membentuk khilafah, kan? Seperti umat-umat para nabi, ada yang umatnya cuma satu orang saja, kan begitu? Ada bahkan yang tidak memiliki umat. Nah, lantas bagaimana dakwah para nabi yang seperti ini? Gagal kan? Masalah gagal dan tidak gagal dalam dakwah bukan diukur dari terwujud atau tidak terwujudnya khilafah. Karena yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah mendakwahkan ajaran agama ini. Ketika seluruh umat manusia itu baik, kemudian punya kesepakatan-kesepakatan membentuk sebuah khilafah, itu yang kita inginkan. Tetapi kalau itu sampai tidak terjadi dan kita wafat terlebih dahulu, meninggal terlebih dahulu, maka tugas kita adalah dakwah. Jadi dakwah tauhid terus sepanjang masa sampai Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin. Sampai nanti diceritakan di dalam riwayat-riwayat yang sahih, sampai kemudian turun Imam Mahdi memberantas babi, memberantas kemudian salib dan seterusnya. Kan begitu. Ini dakwah. Jadi kerangka berpikir kita jangan dipersempit dakwah ini dengan target khilafah Islamiyah. Sempit sekali. Target dakwah kita itu sempit sekali kalau begitu. Semata-mata hanya untuk membentuk khilafah. Bukan itu tujuan dakwah ini. Nabi SAW ditawari ketika berdakwah ditawari oleh orang-orang Quraisy, kamu mau menjadi kepala kabilah yang paling tinggi, artinya penguasa. Nabi, bukan itu tujuan dakwah saya. Tujuan dakwah saya menyelamatkan manusia sehingga mereka masuk ke dalam surga, mereka diampuni oleh Allah, mereka taat kepada Allah, masuk ke dalam surga, memberantas kesyirikan. Itu dakwahnya. Nabi menolak untuk dijadikan sebagai penguasa. Tetapi setelah masyarakat dibina, kemudian masyarakat bisa mengembangkan, artinya bisa beribadah, ya, mengikhlaskan peribadahan kepada Allah, kemudian kekuasaan itu muncul dengan sendirinya. Jadi dakwah bukan dari top down, itu bukan dari atas kemudian memperlakukan, tetapi dari apa? Bottom up, dari dasar terus masyarakat, sehingga kemudian terbentuk masyarakat Islam. Bukan kemudian menggulingkan kekuasaan terus setelah itu diberlakukan syariat Islam, masyarakat dipaksa. Ya, itu baik mudah-mudahan. Tapi setelah yang memaksa ini meninggal dunia, apa yang terjadi? Masyarakat kembali lagi. Karena mereka belum siap. Dan itu contoh banyak. Ya kan? Contoh di Pakistan. Ketika Presiden Ziaul Haq, Allahumma yarham, menjadi presiden, diberlakukan syariat Islam? Diberlakukan. Tetapi ketika Ziaul Haq meninggal dunia, apakah masyarakatnya sudah siap menerima? Tidak, hancurlah. Ini demikian juga dakwah-dakwah yang menggunakan cara-cara seperti tadi, menggunakan sistem kafir, demokrasi. Contoh Ikhwanul Muslimin di Mesir sampai sekarang tidak berhasil. Di Turki mau berhasil, disikat. Di Aljazair sudah menang dalam pemilu, disikat dengan PiS-nya itu. PiS sudah menang, disikat, tidak bisa. Ini cara-cara demokrasi. Bagaimana dengan misalnya ada kelompok yang mengaku salafi itu demokrasi? Ya, kalau masalah mengaku salafi banyak. Jangan dikira di Indonesia itu orang yang mengaku salaf itu sedikit, cuma kita saja. Muhammadiyah mengaku salaf. Lihat di dalam buku himpunan putusan tarjih, mukaddimah, dasar, pondasi awal. Ya, di dalam buku tersebut mukaddimahnya, Muhammadiyah menyatakan innal firqatan najiyatan minas salaf, sesungguhnya kelompok yang selamat adalah kelompok salaf. Tapi apakah kemudian dengan tulisan itu orang-orang Muhammadiyah mengikuti ajaran salaf? Belum tentu. Orang NU, pondok-pondoknya bertulis apa? Ma'had as-salafi. Apakah kemudian kita mengatakan itu salaf? Belum tentu. Nah, sekarang ada di negara mana mengaku salaf tapi ikut pilkada atau pemilu? Ya, kita masih ragu untuk mengatakan itu adalah salaf. Bisa saja mereka go public dengan mengistilahkan salaf atau salafi. Bisa saja. Tetapi kita kan menilai perbuatan seseorang itu dikatakan salaf dan atau salafi itu kan bukan dari masalah nama kan, tapi dari amaliyahnya. Apakah amal perbuatannya, gerak langkahnya, keputusan-keputusan politiknya, apakah dalam kerangka manhaj salaf ataukah tidak? Jadi kita jangan terkecoh dengan orang mengatakan saya salafi, tapi perbuatannya di luar daripada kesalafan itu. 1000 orang mengaku salafi tapi perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh para salafus saleh, ya kita dengan serta-merta akan mengatakan dia bukan salaf. Sama seperti orang mendirikan pesantren kemudian ditulis mahad as-salafi, tapi ternyata di situ ya tahlilan juga ada, ya tabarruk ke kuburan juga ada, ya ini dan itu, perbuatan bid'ah juga banyak. Ya, kita katakan mahad itu bukan mahad salaf, tapi itu hanya sekedar nama saja, as-salafi. Kan begitu. Apa? Ya. Jadi kita melihat tidak semata dari namanya, tetapi kita melihat juga dari amaliyah kesehariannya. Mengaku salafi tapi mengikuti sistem demokrasi, ya kita katakan itu bukan salaf. Kata seperti yang sekarang misalnya, Ihya Uturab di Kuwait, yang dulu dipimpin oleh Abdurrahman Abdul Khalik, kemudian membolehkan apa? Mengikuti parlemen. Para ulama kemudian mengatakan, ya mereka bukan salafi. Ihya Uturab bukan salaf. Karena mengikuti hal-hal yang seperti ini. Jadi mudah saja. Artinya kita jangan tertipu dengan opini yang dikembangkan. Wah, ini para ulama, mereka juga kan syekh. Ya, kita lihat amaliah syekhnya itu sendiri. Kalau ternyata mengagungkan sistem demokrasi yang itu adalah sistem kufar, kita tidak bisa terima. Tetap dia menyalahi munharif ila manhajus sahih. Itu menyimpang dari manhaj yang benar. Wallahu a'lam. Sekarang saya tanya, khamr, minuman keras, ada manfaatnya tidak? Ada. Boleh kita minum? Boleh kita minum? Kalau darurat, boleh. Sekarang kondisi seperti normal lah, boleh kita minum? Tidak. Ikut parlemen, ada manfaatnya? Ada. Darurat kah? Tidak. Sama seperti kita minum khamr tadi. Apakah dengan kita tidak ikut parlemen terus dakwah kita disikat habis, dilarang, kita sholat pun dilarang, kita azan pun dilarang, kita melakukan transaksi yang islami pun dilarang? Adakah larangan dengan tanpa kita ikut parlemen misalnya? Tidak kan? Berarti darurat? Tidak. Sudah. Sekarang taruhlah partai Islam katanya ingin memperjuangkan undang-undang Islam. Adakah di antara mereka yang selamat dari korupsi? Sebutkan satu partai Islam yang bersih, tidak terkait masalah korupsi. Sebutkan satu saja partai Islam. Tolong sebutkan. Ada? Hah? Tidak tahu. Sekarang saya beritahu. Iya kan? Sekarang saya beritahu. Bagaimana dengan kader-kader PKS misalnya? Entah yang terlibat dengan membuka laptop ketika di sidang, membuka gambar-gambar yang tidak berkenan. Tahu? Dari mana? Partai Islam? Iya. Sekarang salah satu menteri dari salah satu partai Islam terkait korupsi, tahu? Tidak. Saya beritahu, yang sekarang ditahan Pakom Sahabat Bakhtiar, kan begitu, partai Islam. Maka saya katakan, tolong sebutkan satu partai Islam saja di Indonesia ini yang bersih. Yang bersih. Anda yakin bahwasannya biaya pemilu yang dilakukan oleh partai-partai Islam itu bersih dari kantong hasil kerja keras kader-kadernya? Yakin? Kalau tidak, kenapa kita harus ragu mengatakan bahwasanya sistem itu telah melebur dengan sistem-sistem yang akhirnya menjadi rusak? Kan begitu. Ketika kita masuk ke dalam sebuah sistem yang rusak, ya, kalau kita tidak kuat, kita akan ikut larut di dalam sistem itu. Oleh karena itu, lebih baik, lebih selamat kita keluar dari sistem. Kan begitu. Yang di luar sistem aja kadang-kadang gak selamat. Contohnya kelompok-kelompok Islam yang akhirnya ikut demo. Ya sama saja. Jadi kalau kita berpikir secara lebih realistis, kita kan berpikir realistis lah. Kita berdakwah menyelamatkan umat manusia, tentunya Allah tidak memberikan beban di luar kemampuan kita. Mampunya kita hanya bisa menasehati istri dan anak kita. Sudah, Allah tidak kemudian kamu harus dakwah ke sana. Tidak, karena memang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Memaksakan diri, takalluf, untuk kemudian harus membentuk negara, harus kemudian ikut di dalam parlemen dalam rangka untuk memperjuangkan undang-undang, misalnya seperti itu. Kalau ternyata setelah masuk parlemen akhirnya yang tadinya partai katanya apa menyatakan diri bersih, tapi ternyata kader-kadernya mereka butuh untuk pemilu, masalahnya butuh uang untuk pemilu. Partai mana lagi untuk mendirikan markas besarnya, kantor pusatnya, harus kemudian menarik ada proyek di Papua, IDT ya kan, proyek daerah tertinggal itu, supaya dapat order proyek ini, sini berapa miliar untuk bangun kantor pusat partai tersebut. sekian miliar, butuh sekian miliar untuk ini. Dari mana uang itu? Apakah dari kader-kadernya mengumpulkan uang? Tidak. Untuk memuluskan menjadi ketua umum pun, dia harus memberi uang ke DPC-DPC supaya memilihnya. Terus bagaimana? Dengan cara maksiat? Menyuap? Mengkorupsi? Mencari ridha Allah kah itu? Nah, mencari ridha Allah ya tentunya dengan jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalian berdakwah semampu kalian. Kalian berdakwah dengan ilmu yang tentunya sebatas ilmu yang dimiliki. Tidak kemudian sampai melebihi batas yang di luar kemampuan. Yang akibat di luar kemampuan tersebut, sehingga kemudian terjatuh, terjungkal, ya, menjadi sesuatu yang ya, yang akibatnya menimbulkan dosa. Dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lah tujuan kita ini memperjuangkan agama sebatas dunia ini sajakah? Atau kita memikirkan keselamatan kita di akhirat nanti? Kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, permasalahan ini sangat panjang kalau kita diskusikan. Tapi yang jelas dari kenyataan realita yang ada, saya tidak bisa memberikan jaminan sekalipun itu partai Islam untuk mengatakan itu adalah partai yang sesuai dengan amalan-amalan Islam. Ketika kita sudah masuk ke dalam sebuah sistem, maka sistem itulah yang akan merubah sedikit demi sedikit apa yang ada pada kita, mengikis habis. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.